Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ini belum bisa konsentrasi. Tawarannya ini. Saya ketemu presiden gak grogi. Dengan tawaran ini grogi. Bener-bener kebayang. Ya, untuk nutup grogi ini. Nyuruh mesin cuci. Makanya perempuan sekarang banyak yang gak ngerti kalau bau keringat suaminya pindah ke lain. Nah, ya, karena gak ada yang tahu baunya, gak ada apa yang tahu baunya mesin cuci. Padahal laki-laki kalau pindah ke lain hati baunya beda dong. Beda. Itu rahasia saya. Rahasia saya sama Habib. Jangan kita sih tahu ya. Iya, makanya dulu ada orang karena mencuci baju suaminya kaget dia. Rambut siapa ini kasih? Loh, dia tahu. Sekarang mana orang tahu? Ada rambut, ada lipstik, dan yang tahu. Makanya istri saya pinter. Saya selalu dikasih baju putih. Jadi kalau ada lipstik nempel, ketahuan kita ini. Istri saya jago kalau mengatur strategi itu. Jago. Iya. Bahkan ini. Nah, istri saya juga kirim laki-laki nganterin saya kemana-mana. Dan dia patuhnya sama istri saya, bukan sama saya. Ini direkam. Dia lihat di sana. Oh, jago kalau udah urusan begitu. Mengolah. Seperti saya, biasa istri satu ditawari banyak. Pusing juga saya. Gak biasa. Saya tidak terbiasa, saya ngomong santri biasa dengan mulut yang berbeda-beda. Tapi dengan istri dua gak biasa kayaknya. Gimana cari caranya? Satu aja pusing kayak. Pagi-pagi sudah pidato. Iya, pagi-pagi istri saya sudah pidato. Yang dipidatoi anaknya. Dan saya kadang itu kayaknya kayak bila anak, istri ngomel gitu, nah, jangan lah anak kok dimarahi terus, biarin. Iya, ngomel pokoknya kalau udah terkait itu ngomel. Saya cuma diam aja. Nanti anak saya dibangunin, dicubit, nangis, terus dijejer di kamar mandi, disemproti. Habis itu didulang satu-satu, pakai sepatu salah, apa-apa salah, pergi. Nah, saya pernah sekali ngomel sama istri saya. Bu, jangan gitu ngurus anak yang baik. Rumah itu berantakan. Sudah ya Allah. Jangan gitu ngurus anak yang bagus. Tiba-tiba istri saya itu gak pernah gitu. Aku dipegang tanganku. Mas, apa? Marah ya aku, terserah. Tapi aku pingin satu saja. Apa? Kita beralih. Aku jadi laki-laki, Mas jadi perempuan. Saya bilang, ya, sehari aja ya. Ya. Benar, sehari saja. Aku yang ngatur strateginya. Ya, terserah, pokoknya kita berganti peran. Engkau ibu, aku bapak. Ya. Nah, terus? Ya, terserah Mas, gimana? Oh ya, sudah, aku ngerti caranya. Ini ada uang 10 juta. Pergi kemana, terserah. Kamu cari teman-temanmu yang paling kamu kenal. Ajak makan. Tapi berangkat dari rumah, jangan sampai anak-anak tahu. Jam 2 malam sudah harus pergi dari rumah ini. Cari temanmu, ganti aku yang akan jadi ibu. Waduh, istri saya langsung menyetir mobil bisnya sama temen-temennya. Wah, jadi aman saya. Ada tamu, anak masih tidur. Begitu subuh, mulai. Ya Allah, ayo bangun. Yang pertama ditanya, ibuku mana? Ya Allah, ada yang ngompol. Ada yang pempesnya di bawah gini, ada ya Allah, gak kebayang lah ya. Wah, itu ke kamar mandi, dimandiin, kenyepen, kedinginan. Waktu didulang, kebesaran saya dulangnya, piringnya dilebar. Ya Allah, sudah, saya gak kebayang. Habis itu, ya Allah, dia ngompol, remote AC dibuang. Aduh, lipstik ibunya habis untuk ngecat tembok. Terus baju ditarik, ya Allah. Jam 10 udah mendekati menyerah. Kuat aku, tapi harga diri. Jam 1 udah mulai menyerah. Oh, mati aku ini. Umatku sebegitu banyak, bisa gila saya ini. Wes sudah. Bis itu jam 2:30 saya telepon Dek. Ampun. Aku menyerah. Enggak kuat. Enggak kuat. Ya, ternyata apa? Tak telepon itu. Ternyata udah di rumah sebelah. Jadi udah tahan saya itu. Udah ngerti saya pasti akan nyerah. Apa? Lu kok cepet pulang? Ya, aku tahu kamu gak akan kuat, Mas. Gitu. Ya, biarlah aku yang tetap menjadi perempuan karena ini takdirku. Udah saya pegang tangannya, saya cium 7 kali tangannya. Wah, ampun setelah itu. Makanya saya membayangkan istri 2 gak berani saya. Begitu tadi. Memang menceritakan tentang banyak sih ini. Saya lihat sound system kayak lihat wajahnya. Enggak aja saya itu. Bapak ya ibu, jangan bikin perempuanmu marah. Nanti itu kalau perempuanmu marah, panas tubuhnya. Redam kemarahannya. Jangan sampai sawah itu terbakar. Makanya saya ini kadang pernah sekali, Masya Allah gak kebayang. Sama istri saya itu kolagi. Ini serius ini. Pagi-pagi saya bilang, Dek, nanti kan kawinan santri. Tolong dandan yang cantik. Jangan sampai kalah cantik sama santri ya. Dandan habis subuh sampai jam 7. Ini saya gak ngerti. Belum pernah istriku dandan sebegitu lama. Tapi karena patuh sama instruksi suami dan gak mau kelihatan kalah cantik. Apa yang terjadi? Keluar dari kamar. Saya belum pernah lihat istri saya secantik itu. Belum pernah. Dari semenjak saya nikah belum pernah lihat ada perempuan secantik itu dari keluar dari kamar saya. Gak tahu doanya apa. Pasti mirror on the wall. Nah, habis itu saya duduk di mobil di sebelah sini pergi. Sebelah sini namanya Arifin yang nyopiri saya, santri. Nah, di belakang ini istri saya. Wah, kayak lirik-lirik dari kaca. Aduh, ini nggak jadi berangkat ini kayaknya. Ada hal lain yang harus diselesaikan. Tapi udah terlanjur jalan. Ya Allah, begitu berhenti di lampu merah, tak lirik istriku. Begitu habis lirik istriku, lihat ke depan saya. Ternyata di depan situ di lampu merah ada perempuan cantiknya luar biasa. Rambutnya merah, kacamatanya diubun-ubun. Ini masalah. Langsung gak ada rimnya. Ya Allah, Pin. Iku lono wito kok ayu deh. Ini belum. Ya Allah, itu gak pakai nunggu detik. Tiba-tiba dari belakang ini saya dicubit kerasnya. Nah gitu dasar matanya laki-laki. Aku sudah dandan dari pagi gak ada yang muji. Itu perempuan sudah tersembunyi masih kelihatan. Dasar mati lagi. Habis itu darah air matanya keluar semua. udah blunteng semua. Ini pengalaman saya. Dan saya gak mungkin menarik kalimat saya. Enggak, Dek, gak mungkin dong, saya udah ngomong. Akhirnya saya gak bisa apa-apa. Sesek ini mau dicubit di sini. Nah, itu man bilang sambil mutar otak ya. Karena namanya santri dulu, putar otak. Salah kata, iya Dek. Apa ya? Dasar matanya laki-laki. Untung bukan dasar mata kiai gitu. Dasar matanya laki-laki. Perempuan sudah tersembunyi begitu masih kelihatan. Iya, aku lihat dengan jelas bahwa di situ ada perempuan cantik. Tapi dia sudah tersembunyi, Mas. Apa selalu begitu matamu? Iya. Karena aku laki-laki. Perempuan cantik tersembunyi kayak apapun pasti aku tahu dan mampu melihat. Karena kalau aku gak mampu melihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Masuk kendor. Enggak.